ده وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله يقف لله عذره الله pembahasan kita dari kita berbagi. Kita masuk pada bab yang ke-29. Setelah kita menyelesaikan bab yang ke-28 yang berbicara tentang hukum putar tafayur. Kemudian pula siap-siap untuk menjelaskan adanya kelebihan was-was atau keyakinan tentang tafayul. Kemudian kita masuk pada bab yang selanjutnya, bab yang ke-29. Qala al-mu'allifu Abu Abdillah Syekhul Islam Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nabiyyi alaihi rahmatullah babun ma jaa fi tanbih. Bab pembahasan tentang ilmu perbintangan. Tanjim berasal dari Tanjum. Najjaman Najjimu. Yaitu mempelajari ilmu perbintangan. Atau ayat ini tentang pengaruh bintang-bintang terhadap kejadian alam. Nah, ini yang akan beliau bahas pada bab ini, yaitu seputar hukum mempelajari ilmu perbintangan atau meyakini adanya pengaruh dari bintang-bintang terhadap kejadian alam. Dan ilmu nujum, ilmu perbintangan, terbagi menjadi dua. Yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu takdir. Ilmu takdir. Kemudian yang kedua, ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Dari saya. Adapun jenis yang pertama, yaitu ilmu tafsir, pada intinya para ulama membagi menjadi tiga. Yang pertama, ada ilmu tafsir, ta, hamzah, ta, i'rab. Adapun yang kedua, ilmu tafsir, ta, sin, ya, ya, roh. Ada pengurangan mutasir terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah meyakini bahwa bintang-bintang tersebut yang melakukan hal-hal yang terjadi di alam semesta. Dan ini termasuk syirkul akbar. Syirik besar. Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yaitu keyakinan bahwa bintang-bintang itulah yang menciptakan. Yang mengatur. Yang menurunkan hujan. Dan seterusnya. Tapi di sini, keyakinan yang menganggap bahwa di sana ada selain Allah berupa bintang-bintang yang ikut andil dalam menciptakan dalam mengatur alam. Sehingga ini syirkul akbar, syirik besar. Kemudian dalil bahwa bintang-bintang tersebut yang sebagai sebab untuk mengetahui kejadian yang akan datang ya, di masa depan. Jadi ingat ini bahwa bintang-bintang tersebut yang sebagai sebab untuk mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di masa akan datang. Nah, sehingga mempelajari ilmu seperti ini berarti wasilah untuk mengklaim atau mengaku mengerti perkara lain. Dan ini kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu meyakini bahwa bintang-bintang tersebut yang sebagai sebab terjadinya peristiwa-peristiwa alam, baik itu kejadian yang baik atau yang buruk. Sehingga ketika ada yang terjadi, maka langsung disandarkan, disahkan kepada bintang tersebut. Maka ini hukumnya syirkul ashor, syirik kecil. Sehingga ini tiga jenis dari ilmu takdir. Yang seluruhnya adalah perbuatan dosa, bahkan dua yang pertama adalah kekufuran, baik syirkul akbar yang pertama, yaitu yang meyakini bahwa bintang-bintang tersebut yang menciptakan, yang mengatur alam, atau yang kedua, sebagai sebab untuk mengetahui peristiwa atau kejadian yang akan terjadi di masa akan datang. Dalam yang ketiga, ini sebagai sebab terjadinya peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, yang baik itu yang baiknya atau yang buruknya. Sehingga ini adalah hukumnya syirkul akbar. Kemudian kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir yang pertama ilmu tafsir. Kalau ilmu tafsir, maka para ulama membagi menjadi dua macam, atau dua jenis. Yang pertama menjadikan perjalanan bintang-bintang atau peredaran pergerakan bintang-bintang sebagai tanda untuk mendapatkan kemaslahatan ini yaitu dengan mempelajari ilmu perbintangan, dengan tujuan ini, dengan mengetahui pergerakan dan perpindahan, perjalanan bintang-bintang, maka dengan itu kita bisa mengetahui arah kiblat. Atau misalkan apabila bintang ini yang ada di posisi sana, berarti kita sedang berada di ketiga malam yang terakhir. Atau keempat malam atau yang lainnya. Nah, maka seperti ini bisa jadi hukumnya tidak wajib, apalagi dalam rangka mengetahui arti dan karena kemaslahatan ini inginkan yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua peredaran atau pergerakan bintang-bintang tersebut, termasuk untuk mendapatkan kemaslahatan duniawinya. Untuk mendapatkan kemaslahatan duniawinya. Maka seperti ini hukumnya tidak apa-apa. Insya Allah. Ya, dan ini kata para ulama ada dua macam. Ada dua jenis. Yang pertama, yang menjadikan letak atau posisi bintang-bintang tersebut untuk mengetahui arah petani. Untuk mengetahui arah petani. Mengetahui arah kutub. Ya, mana selatan, mana utara. Maka ini boleh. Oleh karena itu di antara hikmah, yang setelah itu, Allah menciptakan bintang adalah sebagai tanda. Saya tunjuk. Wa'ala nabi wa bin nabi kum yastadun. Dan bintang-bintang itu adalah tanda-tanda. Yang dengan itulah kalian akan dibimbing, akan diberikan petunjuk. Ah. Kemudian jenis yang kedua, yang jurusan kedua adalah menjadikan posisi atau letak bintang-bintang tersebut untuk mengetahui kedudukan bulan, kedudukan bulan. Nah, maka jenis yang kedua ini, ya, sebagian ulama salaf membencinya, ya, tetapi sebagian yang lain membolehkan. Ya, di mana alasan mereka yang menyatakan bahwa yang seperti ini yang makruh, yang dibenci, karena adanya kekhawatiran. Apabila dikatakan bahwa apabila telah muncul bintang bulan, ini menunjukkan telah tiba waktu musim panas atau musim dingin. Sehingga bagian Allah masyarakat kaum muslimin ini meyakini bahwa dengan munculnya bintang tersebut, itu akan datang cuaca atau musim dingin atau panas. Sehingga mengatakan bahwa bintang itulah yang mendatangkan udara dingin atau udara panas atau bahkan angin. Ya, meskipun yang sering mengumumkan seperti ini diperbolehkan. Ya, mengetahui letak-letak dan posisi di bulan. Bila muncul bintang itu berarti di bulan akan mendekati musim kemarau. Akan mendekati musim penghujan, musim panas, musim dingin, dan seterusnya. Perkara ini, khatibillah, Abdullah, rincian dari ilmu perbintangan. Jadi kesimpulannya bahwa ilmu perbintangan terbagi menjadi dua. Ada ilmu tafsir dan ada ilmu tafsir. Ada ilmu tafsir terbagi menjadi tiga. Yang semuanya haram hukumnya. Yang bahkan kekufuran. Syirkul Akbar. Yang pertama dan yang kedua. Terminimal hukum Syirkul Akbar. Yang ketiga. Kalau ini yang kedua, yaitu ilmu tafsir. Maka di sana ada dua. Seperti yang tersebutkan. Yang ada hilang. Di sana ada kemaslahatan di dunia. Setiap penyari. Ya. Agama, ya, seperti yang itu mengetahui akidah, mengetahui sisa waktu malam yang ada, yang seperti ini, diperbolehkan bahkan, ya mungkin diwajibkan, apalagi mengetahui akidah. Ya, ada mungkin yang kedua, yaitu ilmu tafsir, yang terkait dengan kemaslahatan duniawi, ya, maka dan ada dua macam buat ini. Ada yang bertujuan untuk mengetahui anak angin kebetulan hukumnya. Dan ada pula yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan atau posisi bintang atau posisi bulan. Yang sahih diperbolehkan. Allah ta'ala. Kalau yang kita masuk dari jari Abdul yang ini, kalau Rasulullah, kalau Bukhari, ini sahih ini. Berkata Imam Bukhari, Rasulullah dalam sahihnya. Kalau Qatadah, berkata Imam Qatadah, ini anak Sadusi Al-Basri, Al-Khattab, Rasulullah, خلق الله هذه النجوم ثلاث. Jadi ini Bukhari rahimahullah menyebutkan asal atau riwayat ini kata ada secara ta'liq, secara ta'liq yaitu tanpa menyebutkan sanadnya, langsung kepada kata ada rahimahullah, sehingga yang seperti ini dikenal dengan hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Dan di sini, Imam Bukhari menyebutkan atas perkara ini dalam kondisi dijatuh. Kala perkara. Itu dengan bentuk yang pasti. Karena hadis mu'allaq, hadis yang disebutkan Imam Bukhari, dalam sahihnya tanpa menyebutkan sanadnya, itu ada dua. Hari yang disebutkan dengan tiga sejati, para bulan, para sahabat, para sahabiyu, para tabi'i, para agadha, dan yang kedua adalah dengan tiga sejati, tiga sejati, yaitu dengan bentuk lebih. Iya. Telah dikatakan al-jurwa, al-ruya, telah diruayatkan. Dan Al-Habib Ibn Hajar rahimahullah dalam hal ini telah berkhidmat untuk mengumpulkan hadis-hadis mu'allaq yang disebutkan Imam Bukhari, yang sesungguhnya mu'allaqat Imam Bukhari ini bukan termasuk inti Imam Bukhari, yang akan termasuk kitab inti Imam Bukhari. Sehingga Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau yang kurang lebih 3 jilid tebal itu, dia berjudul Tabligh Ta'liq, yang beliau menyebutkan di sana tanda-tanda jalur-jalur riwayat yang menyambung hadis-hadis mu'allaq yang disebutkan Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, sehingga menjadi bersambung. Sehingga dengan itulah kita mengerti bahwa meskipun hadisnya itu mu'allaq, namun ternyata ditambung dalam surat yang lain oleh Imam Bukhari rahimahullah yang menyebutkan bukti-bukti dan sanad yang lain. Sehingga di sini kata-kata ada rahimahullah, Allah menciptakan bintang-bintang itu di darat, di darat di sedang, dengan tiga hikmah dan tiga tujuan. Apa itu kata beliau? Bintang di sana, sebagai hiasan langit. Warujulan di syaitan. Yang kedua sebagai rujul untuk lempar syaitan. Wa'alanati yuktada biha, dan juga sebagai tanda yang dijadikan sebagai petunjuk Allah. Faman ta'awwara fiha ghaira dzalik akhfa'a du'ana fi bahu. Katakala sama dari malaku ini intah dalam Allah yang Allah. Sehingga beliau, barang siapa yang tahu ini, menafsirkan tujuh yang telah menciptakan bintang-bintang selain itu, maka dia telah keliru. Yang dan telah melantarkan bagiannya dan telah membani yang dirinya dengan sesuatu yang dia jauhi ilmu tentangnya. Alhasil, beri orang Allah telah menjelaskan kepada kita tentang tiga hikmah, tiga tujuan yang Allah menciptakan bintang. Dan ini sebuah faedah tentunya dari beliau yang Allah dasarkan dari dalil syar'i. Yang pertama tujuannya atau hikmahnya adalah sebagai zinatan lisama, sebagai perhiasan langit. Al-Bahirman Al-Mulk ayat yang kelima, walaupun zayyan nasara al-dunya bimakotih al-ja'anaha ujungan syaitin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit-langit dunia bimakotih dengan lentera-lentera, dengan cahaya, yaitu bintang tadi, waja'alnaha ujungan syaitin. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai panah-panah api, lempar-lempar, untuk diarahkan kepada para syaitan yang berusaha untuk mencuri berita-berita dari langit. Dan istirahat sama atau istirahat sama, upaya syaitan untuk mencuri berita-berita dari langit, maka ulama menyebutkan ada tiga kondisi, yang tiga keadaan. Yang pertama, kotoran biasa, yaitu zaman atau masa sebelum diutusnya Rasulullah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Itu maksudnya ini ya. Maka peristiwa atau upaya syaitan untuk mencuri berita-berita dari langit, kita sangat banyak. Orang yang dikenal di masa jahiliyah dahulu, termasuk kebiasaan mereka adalah melegalkan, bahkan menjadikan praktek ramal-ramal perkebunan sebagai kebanggaan. Kita ingat bagaimana kisah Fir'aun yang ketika ingin menantang Nabi Musa alaih surat Musa, para penasihatnya, para penampingnya, dari kalangan sahabat, para tukang sihir, yang mereka senantiasa berinteraksi dengan peringatan syahati, yang berusaha untuk mencuri berita-berita dengan ini kompeten biasa. Contoh atau masalah, sedangkan sebelum diutusnya kemudian yang kedua, yang dimana Rasulullah, maka istilah besar upaya syafat untuk mencuri berita dari langit ini sangat amat jarang, sangat amat jarang terjadi. Yang sekarang ketiga itu adalah masa di mana wahyu senantiasa turun tiap saat, tiap waktu. Kemudian yang ketiga adalah setelah wafatnya Rasulullah Al-Fatihah. Termasuk di zaman kita. Maka upaya syaitan untuk mencuri kita dari langit, ini sebenarnya namun tidak sebenarnya di masa jahiliyah, tidak sebenarnya di masa jahiliyah. Kemudian yang kedua adalah ujungan syaitan. Fungsi yang kedua, hikmah yang kedua dari diciptakannya bintang-bintang adalah sebagai panah-panah api, ujung alat lempar untuk diarahkan kepada para syaitan oleh para malaikat. Syaitan di sini dimaksudkan adalah syaitan dari kalangan jin, bukan syaitan dari kalangan manusia. Adapun contoh dari kalangan manusia tentunya Cirebon ini, misalkan dari Karangasem ini lebih mampu, ya. Dan mereka punya kemampuan serta kekuatan, ya. Dan itu sudah diakui, ya. Sudah diakui. Kita ingat bagaimana kisah Nabi Sulaiman, yang jin itu, yang bernama Ifrit, ya, ketika Nabi Sulaiman yang menawarkan kepada menterinya atau pasukannya siapa yang mampu dan terakhir memindahkan kerajaan atau tinggalkan Arabi Sabah ke tempat ini sekarang. Kalau diantara menawarkan atau sebut, wah itu pun dinanti. Ada hari kalau ini pada antara pun lebih mahal. Kata Efri, dari Kerajin, yang Jin, kata dia, aku akan mendatangkan hingga sana satu sahabat kepada engkau di Sulaiman sebelum engkau bangkit, ya, bangun dari tempat hidupmu. Luar biasa, senjataan besar. Ya, bukan mindahin benda yang ringan. Yang satu senjataan, kerajaan. Ya, satu sahabat yang ada di Syam, atau yang ada di Yaman, ya, dari di Syam, yang menunjukkan bahwa ya, jin ini memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan manusia. Ya, kemudian bukti yang ketiga adalah adanya jin di tanda biha sebagai tanda ya, petunjuk bagi manusia. Ya, dan ini fungsi yang juga sangat bermanfaat. Ya, baik tanda ya di bumi ya. Ya. Dan misalkan untuk mengetahui ya, gunung di mana ya, sungai, jalan-jalan ya, lembah-lembah ya, atau untuk mengetahui ya, arah matahari ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Terus kemudian, katanya Allah, wajar ya apakah ada kerutaan dengan badan di dalam Allah. Dan memang apakah ada Allah menguji, ya, untuk mempelajari posisi atau letak-letak minta atau letak-letak komar, ya, bulan. Ya, orang yang rakhir, itu punya inasi, ya. Bahkan, Sufyan bin Uyainah rahimahullah tidak memberikan rukhsah. Hanya beliau lah yang berkata-kata harapun anhuma yang berhak yang termasuk di antara murid-murid Imam Ahmad rahimahullah yang juga menyebutkan yang bahwa keduanya saja demikian buat Sufyan bin Uyainah yang tidak memberikan terangkan mempelajari posisi atau letak-letak kamar, bulan. Walau kalau di kahan demi manazil ahnaru ilham yang meskipun ya di mana demikian boleh tak menurutku ya. Ya, keduanya memberikan rukhsah membolehkan untuk mempelajari ya posisi atau letak-letak ya kedudukan bulan. Dan seperti yang sudah terkenal dalam materi ini, kata kira terutama sponsor yang sebagian membolehkan, sebagian ya, diantara yang membolehkan ada Imam Ahmad dan Ishaq bin Rabi'ah. Ali bin Rahmatullah ada penyembah itu kepada Imam Sufyan bin Uyainah. Ali bin Rahmatullah sebenarnya sahih Allahu a'lam jadi perbolehkan. Nah, kemudian Pak Ustaz sudah azan kan? Sudah ada. Nah. Insyaallah. Kita sebutkan kami di sini insyaallah. Dan pada mana akan datang di bila kita. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.